Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Persaudaraan di antara kaum muslimin, di antara orang-orang yang beriman, merupakan nikmat yang agung. Tumbuhnya ukhuwah merupakan salah satu kekuatan jalinan yang akan menjadikan aktivitas dakwah bisa berjalan dengan baik. Tanpa adanya ukhuwah, berbagai aktivitas yang telah dicanangkan sebagai program dakwah tentu akan mengalami hambatan dalam proses realisasi di lapangan. Karenanya faktor ukhuwah, persaudaraan antara satu dengan lainnya, satu individu dengan individu lainnya, sangat penting untuk dibangun. Dan Islam mengajarkan ukhuwah harus tetap terpelihara, terjaga, dan bahkan ditumbuh suburkan, sehingga tali ukhuwah di antara kaum muslimin benar-benar bisa hidup. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang nikmat berukhuwah, nikmatul ukhuwah, sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 103. Allah menyebutkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas yang telah diberikan atas kalian saat kalian bermusuhan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan antara hati-hati kalian, maka jadilah diri kalian dengan nikmatnya menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menegaskan tentang pentingnya ukhuwah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini mengingatkan kita kepada perseteruan, permusuhan yang melebihi satu abad lamanya antara suku Aus dan Khazraj. Mereka saling bertikai, mereka saling membunuh, saling berperang satu dengan lainnya selama 120 tahun. Ketika Islam turun kepada mereka, mereka kemudian satu dengan lainnya menjadi bersaudara. Permusuhan yang telah berlangsung 120 tahun itu pun kemudian sirna dan terbangunlah ukhuwah, yaitu ikatan persaudaraan yang dilandasi cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ukhuwah merupakan nikmat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya nikmat ini harus senantiasa kita syukuri. Manakala nikmat itu dicabut, maka niscaya seberapa besar biaya untuk bisa merajut kembali nikmatul ukhuwah, niscaya tidak akan mampu kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-63, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatukan hati-hati antara hati-hati mereka. Seandainya mereka menginfakkan, menafkahkan hartanya, apa yang ada di muka bumi seluruhnya, maka niscaya tidak akan bisa, engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mampu menyatukan hati-hati mereka. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menegaskan bahwasannya bersatunya hati, bersatunya ikatan ukhuwah persaudaraan adalah karena faktor yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hati-hati itu kemudian bersatu. Bahkan Allah menyebutkan, seandainya engkau menafkahkan segenap apa yang ada di muka bumi seluruhnya untuk menyatukan hati-hati mereka, niscaya yang demikian ini tidak akan mampu. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatukan hati-hati mereka. Oleh karena itu, sungguh sangat besar arti ukhuwah, ikatan persaudaraan. Karena sesungguhnya ketika seseorang berada di dalam ikatan itu, ia akan menemukan berbagai kenikmatan yang lainnya. Di antara keutamaan-keutamaan berukhuwah, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dan diwujudkan dalam bentuk perilaku amalan, maka kita akan dapati bahwasannya keutamaan ukhuwah diantaranya adalah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang-orang yang saling bersaudara dalam ikatan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang itu akan mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaannya disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis qudsi, hadis riwayat atau yang dikeluarkan oleh Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allaha subhanahu wa ta'ala yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna fi jalali?" Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? "Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli." Pada hari ketika aku menaungi mereka dalam naunganku, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Kemudian di dalam riwayat yang lain, hadis dari Abi Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, juga disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi mereka di saat naungan pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan salah satunya, "Warajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi watafarraqa alaihi." Yaitu 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka keduanya berkumpul karena Allah, dan mereka pun berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saling mencintai karena Allah adalah merupakan satu landasan, satu fondasi sehingga terbentuk ukhuwah, terbentuk ikatan persaudaraan di antara sesama kaum muslimin, sesama orang-orang yang beriman. Dan satu di antara ikatan tersebut, tentu ia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana dijanjikan di dalam hadis-hadis yang sahih tadi. Kemudian keutamaan lainnya bagi orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutazawirina fiyya." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajib mendapatkan kasih sayangku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka yang wajib mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutajalisina fiyya, dan bagi orang-orang yang saling bermajlis, duduk karena aku. Wal mutabadhilina fiyya, dan orang-orang yang saling berkorban, saling membantu, menolong, memberikan sesuatu karena aku. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling berkunjung, berziarah satu dengan lainnya karena aku. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan dan sekaligus pula memberikan tips cara agar mahabbah itu bisa terwujud, agar ukhuwah itu bisa terrealisasi. Melalui apa? disebutkan di sini melalui saling mencintai karena Allah. Wujud daripada saling mencintai yaitu saling bermajlis, duduk bersama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga duduk-duduk bersama para sahabatnya yang lain. Di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya duduk-duduk. Para sahabatnya sedemikian suka duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membicarakan tentang sesuatu, baik itu yang sifatnya mubah ataupun sesuatu yang sifatnya sampai kepada hal-hal yang terkait kewajiban dalam masalah agama. Para sahabat duduk bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah duduknya mereka benar-benar dilandasi karena saling mencintai, karena satu dengan lainnya suka dan satu dengan lainnya disatukan hati-hati mereka. Berbeda manakala seseorang yang hatinya tidak bersatu, bahkan tidak ada tumbuh rasa cinta kepada saudaranya sesama agama, saudaranya seiman, tidak ada tumbuh cinta, maka sedikit saja saudaranya melakukan sebuah kesalahan, seakan tidak ada uzur. Bahkan kesalahan itu mungkin disebarluaskan, seakan tidak ada maaf, tidak ada sikap rahmah, sehingga kemudian tidak lagi menjadikan sesuatu yang nyaman ketika mereka satu dengan lainnya duduk bersama. Inginnya segera berpisah, inginnya segera mengakhiri perjumpaan. Kenapa demikian? Karena satu dengan lainnya tidak tumbuh rasa cinta itu. Karena satu dengan lainnya tidak menyadari bahwasannya ukhuwah itu sedemikian besar, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Sebuah nikmat yang harus dipelihara. Jangan sampai nikmat ini dicabut dengan sebab perbuatan diri-diri kita, waliyadzu billah. Oleh karena itu, nikmat saling bermajlis adalah merupakan buah dari mahabbah, buah daripada ukhuwah, adanya persaudaraan di antara sesama orang-orang yang beriman. Dan ketika cinta itu tumbuh di antara sesama orang yang beriman, maka untuk saling berkorban, untuk saling membantu, untuk saling memberikan sesuatu, itu bukan sesuatu yang sulit. Bahkan dorongan saling mencintai itu akan menjadi daya yang sangat kuat untuk kemudian bisa saling membantu, saling memberi, saling menolong. Dan inilah yang disebutkan wal mutabadzilina fiyya, orang-orang yang saling berkorban, orang-orang yang saling membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mahabbah itu, rasa cinta itu tumbuh pada diri seseorang, maka ia akan ringan kaki untuk saling mengunjungi, untuk saling melihat keadaan saudaranya. Al-mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling berkunjung satu dengan lainnya, itu merupakan ciri dari tumbuhnya mahabbah, ciri dari adanya cinta karena Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang. Hal itu lebih jelas digambarkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, sesungguhnya ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di kampung yang lain, di tempat yang lain. Fa'arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus satu malaikat kepada orang tersebut, orang yang tengah dalam perjalanan. Falamma ata alaihi qala aina turidu. Maka ketika malaikat itu mendatangi laki-laki tersebut, kemudian bertanya, apa yang engkau inginkan? Dari berkunjung ke saudaramu itu, apa yang engkau inginkan? Adakah sesuatu di balik kunjunganmu itu? Adakah sesuatu yang bernilai politis di balik kunjunganmu itu? Adakah sesuatu yang kau harapkan di balik acara ziarahmu itu? Qala, maka jawab laki-laki itu, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Aku menginginkan menjumpai saudaraku ini di kampung ini. Qala, malaikat itu bertanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi. Apakah engkau menginginkan nikmat? Ada sesuatu di balik kunjunganmu itu. Ada udang di balik batu. Qala, maka jawab laki-laki itu, la, tidak ada. Ghair anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak ada kecuali aku berkunjung kepada saudaraku itu disebabkan anni ahbabtuhu fillah. Aku mengunjunginya karena cintaku karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena kecintaanku kepadanya, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini landasan seseorang berziarah kepada saudaranya. Qala, maka kemudian malaikat itu berkata, fa inni Rasulullah ilaik. Kata malaikat, sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirimu. Bi anna Allah qad ahabbaka. Dalam rangka untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Bi anna Allah qad ahabbaka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyayangimu. Kama ahbabtahu fihi. Sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana cinta, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mendorong seseorang untuk berziarah, untuk saling mengunjungi, saling melihat keadaan saudaranya. Sudahkah kita melaksanakan hal yang demikian? Tidak ada maksud apapun, tidak ada tendensi apapun kita berkunjung kepada saudara-saudara kita kecuali karena kita mencintainya karena Allah. Ini keutamaan yang diberikan sehingga kemudian Allah mencintai diri orang yang mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sedemikian agung perjalanan hidup seorang manusia ketika ia membalut hatinya dengan cinta karena Allah terhadap saudaranya. Dan cinta itu akan terwujud melalui perilaku, melalui perbuatan. Apa? Di antaranya saling berkunjung. Ketika cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala tumbuh pada diri kita, kita merasa rindu tidak bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kita akan merasakan ketika kita jauh dari saudara-saudara seiman. Kita merasakan kesepian ketika saudara-saudara seiman tidak ada lagi di samping kita, maka ini merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat itu akan terus tumbuh seiring dengan naik turunnya keimanan kita. Karena al-imanu yazid wa yankus. Iman itu kadang bertambah, iman itu kadang berkurang, bertambah dengan menunaikan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan diperbuatnya kemaksiatan, diperbuatnya perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Karenanya penting bagi kita untuk senantiasa menjaga mahabbah, menjaga ukhuwah di antara kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyebutkan tentang keutamaan seseorang yang mencintai karena Allah, kemudian bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidaklah kalian akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian beriman, tidaklah kalian memiliki iman yang sempurna, hatta tahabbu, hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idh fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu apabila kalian mengerjakannya, kalian mengamalkannya, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Perhatikanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wala tu'minu hatta tahabbu. Ya. Tidaklah kalian itu sempurna keimanannya hingga kalian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat bagaimana untuk mendapatkan kesempurnaan keimanan, di antaranya adalah menumbuhkan saling cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tu'minu hatta tahabbu, tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Makna daripada beriman di sini kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, la ya'malul imanakum wa la yasluhu ahalukum fil imani illa bitahab. Tidaklah keimanan, tidaklah sempurna keimanan kalian, dan tidaklah bagus, tidak akan baik keadaan diri kalian di dalam masalah keimanan illa bitahab, kecuali bila kalian saling mencintai. Dari sini menunjukkan bahwasannya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan satu bentuk, satu bentuk wujud daripada sempurnanya keimanan seseorang. Ketika cinta saling mencintai karena Allah, itu yang akan menjadikan iman seseorang akan menjadi tumbuh. Keutamaan lainnya dari orang-orang yang saling mencintai, yaitu annal mutahabbina fillahi lahum manabiru min nurin yajlisuna 'alaiha yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bagi mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka akan duduk-duduk di atas mimbar-mimbar tersebut pada hari kiamat nanti. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhum an-nabiyyuna wasyuhada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-mutahabbuna fi jalali lahum, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala, lahum manabiru min nur, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaghbituhum an-nabiyyuna wasyuhada, di mana para nabi dan orang-orang yang mati syahid merasa ghibtah, yaitu merasa menginginkan untuk mendapatkannya. Ingin sekali untuk mendapatkan mimbar-mimbar tersebut. Itu artinya apa? Para nabi dan para syuhada tidak mendapatkan mimbar itu. Yang mimbar-mimbar dari cahaya itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang saling mencintai karenanya. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, huqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajib mendapatkan kasih sayangku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wa huqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya, dan wajib mendapatkan kasih sayangku bagi orang-orang yang saling menghubungkan, yang saling menghubungkan karena aku. Wa huqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya, dan wajib mendapatkan kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang saling menasehati karena aku. Wa huqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, dan wajib untuk mendapatkan kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang saling berkunjung karena aku. Wa huqqat mahabbati lil mutabazilina fiyya, dan wajib mendapatkan kasih sayangku bagi orang-orang yang saling memberi berkorban karena aku. Al-mutahabbuna fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena aku, ala manabiru min nur, mereka di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyyuna wasiddiquna wasyuhada'u. Para nabi, orang-orang yang siddiq, jujur keimanannya, dan orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid, mereka menginginkan mimbar-mimbar tersebut. Mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya tersebut. Lihatlah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana perilaku Anas bin Malik teladan dari salafun as-salih, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasannya seseorang yang saling mencintai, ia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saling mencintainya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik disebutkan, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anis sa'ah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Faqala mata sa'ah? Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan terjadinya hari kiamat? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'adatta laha, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala, la syai'a, kata laki-laki itu, tidak ada persiapan apapun, tidak ada sedikit pun persiapan yang telah disiapkan oleh dirinya. Illa anni uhibbullaha wa rasulah, kecuali saya ini mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar jawaban laki-laki tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau yang engkau cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di hari kiamat nanti engkau akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas, maka Anas bin Malik mengatakan, fama farahna bi syai'in farahana bi qauli nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sesuatu yang menggembirakan saya, tidak ada sesuatu yang menggembirakan kami, kecuali ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan itu yang telah menggembirakan kami. Ucapan apa? Ucapan Nabi, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Qala Anas, maka Anas bin Malik menyatakan, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar, maka sungguh aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar radhiyallahu anhuma, wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahu, maka aku berharap aku bersama mereka dengan sebab cintaku kepada mereka, dengan sebab karena aku mencintai mereka. Ini harapannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin bersama Abu Bakar As-Siddiq, ingin bersama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, maka kemudian Anas bin Malik pun tidaklah beramal kecuali amal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang dilakukan oleh Abu Bakar, meniru perbuatannya Abu Bakar, meniru perbuatannya Umar, meniru perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sedemikian ingin disatukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disatukan dengan Abu Bakar, disatukan dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma di hari kiamat nanti. Ini keutamaan bagi orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan tadi, bagaimana kita menumbuhkan cinta itu? Di antara resepnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ini tips, cara praktis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Selain cara-cara yang lainnya juga ada dalam hadis yang lain yang dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. disebutkan ya, tahabu tahabu, saling memberilah kalian, memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Ini tips, tips bagaimana agar cinta karena Allah tumbuh pada diri kita, cinta kepada yang lainnya ya. Saling memberi ya. Memberi bukan harus dengan sesuatu yang tidak harus dengan sesuatu yang mahal ya. Memberi tidak harus dengan sesuatu ya, yang sifatnya ya, fisik dan itu harganya sangat tinggi, tidak ya. Kita memberikan sesuatu dengan tulus ya, maka itu pun merupakan wujud dari rasa cinta kita kepada saudara kita, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak amalan-amalan lainnya yang amalan-amalan itu akan menjadikan kita tumbuh saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, perlunya kita saling ta'aruf ya, saling ya, mengenal ya. Di antaranya akan bisa terrealisasi manakala kita saling berkunjung. Apabila kita saling bermajlis, apabila kita kemudian saling berkumpul ya, maka yang demikian ini akan menjadikan ikatan ukhuwah itu akan semakin rekat, akan semakin kuat. Ikhwah fiddin a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak memberikan contoh perbuatan-perbuatan praktis yang ini semua harusnya kita budayakan, dijadikan sebagai sebuah kebiasaan yang menjadi ciri amaliyah kita. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man asbahal yauma minkum shaiman?" Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah yang pada pagi hari ini berpuasa?" Qala Abu Bakar, "Ana." Maka Abu Bakar radiyallahu anhu menjawab, "Saya." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Man 'ada minkumul yauma maridon?" Siapakah di antara kalian yang pada hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Qala Abu Bakar, "Ana." Maka dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Saya." Qala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Man syahida minkumul yauma janazah?" Siapakah di antara kalian yang pada hari ini turut menyertai janazah? Artinya turut menyolatkan, turut memakamkan ya, jenazah. Qala Abu Bakar, "Ana." Maka jawab Abu Bakar, "Saya." Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Man at'ama minkumul yauma miskinan?" Siapakah di antara kalian yang pada hari ini memberi makan orang-orang yang miskin? Qala Abu Bakar, "Ana." Maka jawab Abu Bakar, "Saya." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'na fi rajulin illa dakhalal jannah." Tidaklah perbuatan-perbuatan tadi terkumpul pada diri seseorang kecuali ia akan mendapatkan balasan surga. Ya. Seseorang berpuasa, ketika ia berpuasa, ia menengok orang yang sakit. Ketika ia berpuasa dan setelah menengok orang sakit, ia kemudian mengiringkan jenazah sampai ke pemakaman. Dan kemudian ia memberi makan orang miskin. Empat amalan ini terkumpul pada hari itu pada seseorang. Maka kata Nabi SAW, tidaklah keempat amalan itu terkumpul pada seseorang kecuali ia akan mendapatkan jannah, kecuali ia akan mendapatkan surga. Syahid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini yaitu amalan-amalan yang sifatnya kemanusiaan, yang sifatnya sosial, amat sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat seseorang berpuasa dalam keadaan ia menahan lapar, menahan dahaga. Lihat seseorang yang mau mengunjungi saudaranya yang sakit, menjenguk saudaranya yang sakit. Tentu semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang sifatnya sosial. Lihat bagaimana seseorang kemudian mengiringkan jenazah, takziah. Ini pun amalan sosial. Lihat bagaimana kata Nabi SAW, siapa yang telah memberi makan orang miskin pada hari ini. Ini pun amalan sosial. Perbuatan-perbuatan yang sifatnya populis itu tadi, yang bersifat populis itu tadi, ini perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan seseorang yang mengamalkannya terangkat derajatnya, mulia, bahkan ia akan mendapatkan jannah. Kadang sebagian kaum muslimin tidak menyadari yang demikian ini. Ada saudaranya sakit, menjenguk pun tidak. Ada saudaranya mendapatkan musibah kematian, anggapannya sudah, itu kan fardu kifayah. Ada orang yang merawat, sudah. Dirinya tidak ambil kepedulian. Ada orang miskin memerlukan makan, tidak tersentuh hatinya untuk segera berbuat, segera menyiapkan sesuatu sekiranya orang miskin ini kemudian bisa makan. Padahal amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang sedemikian kuat melekat diperbuat oleh salafunas saleh. Dalam sebuah riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki. Bertamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta makanan karena perutnya lapar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangi para istrinya, bertanya, adakah sesuatu yang bisa dimakan pada hari ini? Jawab para istri Nabi SAW, tidak ada, ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menemui para sahabat dan bertanya, adakah di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini? Salah seorang sahabat berdiri dan menyanggupi untuk menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ditunjuklah sahabat tersebut, dan sahabat itu pun kemudian pulang terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, ia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan malam ini?" Kata istrinya, "Tidak ada, kecuali hanya sepotong roti, yang sepotong roti ini pun jatah makan malam anak kita." Kemudian kata sang suami, "Kalau begitu, sajikan sepotong roti itu untuk tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan datang ke rumah kita. Kalau anak kita minta makan, tidurkan ia. Dan matikan lampu, padamkan lampu agar tamu kita, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat kalau yang memakan suguhan tersebut hanya dia seorang. Sementara yang menemaninya tidak ikut makan. Rotinya cuma satu." Maka kemudian tamu itu pun datang, lampu dipadamkan, kemudian sepotong roti itu disuguhkan. Ini contoh salafuna soleh, orang-orang soleh terdahulu kita dari kalangan para sahabat. Kemudian esok harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kabar tentang apa yang diperbuat oleh laki-laki ini dan keluarganya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah tertawa melihat perbuatan hambanya tersebut." Kemudian peristiwa ini menjadi diabadikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim," mereka lebih mendahulukan saudara-saudaranya dibandingkan diri-diri mereka. "Walau kana bihim khasasah," meskipun mereka sendiri memerlukan, meskipun mereka sendiri sangat memerlukan, tapi mereka dahulukan saudara-saudaranya. Ini keteladanan salafuna soleh, salafus soleh demikian. Walaupun mereka sangat perlu makanan, tapi ketika ada orang lain yang lebih memerlukan, mereka serahkan makanan itu. Sepotong roti itu mereka serahkan, walaupun anaknya belum makan. Ini amaliyah yang sangat luar biasa. Dan banyak kisah-kisah yang seperti ini. Ketika kaum muhajirin datang ke Madinah, mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Seorang sahabat bernama Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika dirinya dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf yang merupakan muhajir dari Makkah, Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Saya orang yang memiliki kekayaan. Maka kekayaan yang saya miliki saya bagi dua. Separuh untuk kamu, separuh untuk saya. Saya memiliki beberapa istri. Kalau ada yang kamu sukai akan saya ceraikan. Setelah masa iddahnya nanti silahkan kamu nikahi." Ya. Demikian sikap Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu yang ingin memberikan sesuatu kepada saudaranya dari kaum muhajirin. Tapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kemudian menolak pemberian tersebut. Seraya mengatakan, tunjukkanlah kepada saya di mana pasar itu berada. Kemudian ditunjukkan pasar, Abdurrahman bin Auf pun berjualan, berbisnis dari waktu ke waktu sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang sukses di dalam perniagaan. Syahid daripada kisah ini bagaimana seorang sahabat ingin memuliakan, ingin memberikan sesuatu kepada sahabat yang lainnya. Dan demikianlah kalau kita mengingat kisah yang termaktub di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan ada 3 orang yang terluka di dalam peperangan. Kemudian 1 orang ingin minum. Kemudian yang kebetulan membawa air minum datang ke 1 orang ini yang sudah berteriak-teriak ingin minum. Kemudian ketika diberikan air minum itu, hendak ditenggak, kemudian ia mendengar suara rintihan lain yang juga terluka dan sakit karena peperangan. Terluka dan sedang mengalami kesakitan. Minta air minum pula, kehausan. Akhirnya orang ini tidak jadi minum, diberikannya air minum itu kepada yang merintih itu tadi. Ketika orang yang kedua ini hendak minum, dia mendengar lagi. Ada orang yang merintih lagi kesakitan, minta air minum. Kemudian orang yang kedua ini pun belum sempat meminum, kemudian diserahkan kepada yang ketiga. Ketika orang ini membawa air minum menuju ke orang yang ketiga, sesampainya di tempat orang yang ketiga yang minta air minum tadi, orang ini sudah meninggal dunia. Akhirnya air minum dibawa ke orang yang pertama. Orang pertama pun sudah meninggal dunia. Dibawa ke orang yang kedua. Orang kedua pun sudah meninggal dunia. Air minum itu utuh. Belum ada yang meminum. Karena satu dengan lainnya saling mendahulukan. Hingga air minum itu utuh. Belum ada yang meminum. Satu orang pun di antara mereka bertiga. Syahid daripada kisah ini, bagaimana mereka saling mendahulukan saudaranya. Ini adalah wujud daripada ukhuwah, persaudaraan. Dan amalan ini bisa terwujud manakala mahabbah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sedemikian kuat. Ikhafiddin a'azakumullah. Kalau kita mempelajari peristiwa-peristiwa tadi, menghayati peristiwa-peristiwa tadi, sebenarnya di dalam Islam sangat kuat dorongan kepada umatnya untuk berbuat yang lebih baik kepada saudaranya, kepada orang lain. Islam justru tidak mengajarkan sikap individualis. Justru Islam mendorong umatnya untuk menunaikan amalan-amalan yang sifatnya populis itu tadi. Kemasyarakatan, sifatnya sosial. Kenapa? Karena dari riwayat-riwayat yang tadi kita dengarkan, kita lihat bagaimana para salafus soleh sedemikian besar lebih mengutamakan kepada orang lain. Kepedulian untuk menolong orang lain, kepedulian untuk berbuat baik kepada orang lain sedemikian kuat. Dan ketika orang miskin kita biarkan. Ketika orang yang tertimpa musibah tidak diperhatikan. Ketika orang yang dalam kesulitan tidak kita bantu. Hal-hal semacam ini yang menjadikan rawan di dalam kehidupan sosial. Kita tahu komunisme itu tumbuh. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka selalu dekat dengan orang-orang yang dalam keadaan terzalimi, dalam keadaan orang yang tertindas, dalam keadaan orang yang disakiti, dalam keadaan orang yang lapar, dalam keadaan orang yang serba kekurangan. Komunisme tumbuh di wilayah-wilayah yang seperti itu. Yang semestinya ini tidak akan bisa terjadi ketika kaum muslimin meningkatkan kepedulian terhadap orang-orang yang seperti mereka. Orang-orang yang serba kekurangan. Kaum fukara wal masakin. Orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Lihat tadi hadis Nabi SAW. Siapakah yang hari ini setelah menengok saudaranya yang sedang sakit? Kan begitu. Siapakah yang hari ini telah menjenguk, menyertai, menjadi orang yang mengurusi jenazah? Kan begitu. Siapakah yang hari ini memberi makan orang miskin? Begitu kan Nabi SAW. Yang kalau kita tidak terjun, ini dimanfaatkan oleh orang-orang komunis. Ya. Kita belajar dari sejarah revolusi Bolshevik. Tahun 1917 di Rusia, Soviet waktu itu. Yang bergerak siapa? Yang bergerak orang-orang miskin, kaum buruh, para pekerja, yang kemudian diberi logo palu, dan para petani, yang kemudian diberi logo arit, sehingga kemudian palu arit bersatu, maka kemudian bisa menggulingkan pemerintahan nasionalis, ya, pemerintahan Alexander Kerensky, ya, bisa digulingkan dengan kekuatan bersatunya buruh dan kaum tani. Siapa kaum buruh? Siapa kaum tani? Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang serba kekurangan. Ya. Dan ini dimanfaatkan oleh komunis. Sehingga mereka memprovokasi orang-orang miskin untuk melawan ketidakadilan. Dan kita lihat sebahagian dari mahasiswa-mahasiswa di UGM Bulak Sumur, kenapa mereka begitu radikal menentang pemerintah? Mereka mau bergerak. Mereka mau bersatu. Karena apa? Karena ditumbuhkan jiwa kepedulian mereka terhadap rakyat-rakyat kecil. Yang oleh menurut mereka dikatakan rakyat-rakyat yang tertindas. Sehingga kemudian mereka muncul nama PRD, kan begitu. Partai Rakyat, Rakyat Demokratik. Sehingga kemudian muncul Smith, sehingga muncul Forkot, ya, dan seterusnya. Masih ingat? Masih ingat gak istilah-istilah itu? Forkot, Smith, masih ingat? Yang mahasiswa baru mungkin sudah lupa, masih SMP atau SD. Tapi kita mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti itu. Kenapa mereka sampai sedemikian militan? Ya, karena mereka melihat ada orang-orang yang bisa mereka garap. Siapa yang bisa digarap? Orang-orang kecil, ya. Para kuli tani, buruh tani, para pedagang kaki lima, asongan. Yang sebetulnya di dalam Islam semua ini sudah diajarkan. Mau bukti? Besok. Islam mengajarkan bagaimana kita harus peduli kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Besok kan kita praktekkan coba. Daging kemana didistribusikan? Hah? Hewan kurban yang kita sembelih, dagingnya didistribusikan kemana? Kan ke orang-orang yang tidak mampu, fukoro, masakin, kan begitu. Itu artinya apa? Itu artinya syariat Islam menuntunkan kepada kita, beri perhatian kepada mereka, beri perhatian kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang kecil ini. Ya. Para pedagang, bukan orang-orang yang jualannya di mall, bukan. Beri perhatian kepada kaki lima, meskipun kakinya lima, tapi mereka tergolong miskin. Itu yang dituntunkan di dalam ajaran, di dalam Islam. Bagaimana menumbuhkan kepedulian itu? Bukan lantas dibagikan kresek, isi daging, sudah selesai, lepas. Bukan itu. Ada spirit, semangat untuk memperhatikan orang-orang kecil. Semangat itu harus kita tangkap. Bukan berarti nanti setelah Idul Kurban, setelah hewannya habis, dagingnya habis, setelah itu kita tidak peduli. Bukan itu. Kepedulian itu terus ditumbuhkan lewat amalan-amalan. Ya, masing-masing diri kita, kita punya tetangga, perhatikan. Ya. Buat program. Ini saya tinggal di RT 11. Saya mau bikin program. Ya. Programnya apa? Saya mau mendata orang-orang sepuh yang usianya sudah lanjut usia berapa orang di RT saya. Ternyata ada 5. Ya sudah. Saya mau memperhatikan 5 orang ini. Setiap bulan saya kunjungi. Mbah, sehat Mbah? Kan begitu. Ini Mbah ada bingkisan. Walaupun isinya gula pasir, minyak goreng, iya. Teh. Sudah. Plus amplop isinya 50 ribu. Mbah, ada bingkisan. Dari siapa? Dari teman-teman. Atas nama kan teman-teman. Yang pengajiannya di Masjid Undip Peleburan. Di mana itu Masjid Undip? Sekali-kali si Mbah diajak ke sana. Dakwah kita. Ketika kita menyerahkan kepada orang yang sudah sepuh itu, saya yakin di situ ada cucunya, ada anaknya, ada menantunya, kan begitu. Mereka melihat, bukan berarti kita beramal ingin supaya dilihat, tidak. Niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dampak dari perbuatan kita dilihat oleh mereka. Oh, ternyata yang suka taklim di Masjid Undip Peleburan itu akhlaknya begini, muamalahnya begini. Begitu perhatian, begitu peduli. Orang sepuh saja diperhatikan. Waduh, biayanya besar ya. Satu orang 100 ribu berarti setiap bulan 500 ribu. Ya jangan sendirian, patungan. Kalau 500 ribu, ya, urunan 500 orang kan 1000-1000. Jadi ringan kan? Saya mengambil jumlah ekstrim. Artinya kalau kita bersama, kalau kita itu bersama, sesuatu itu bisa, biiznillah, bisa menjadi ringan. Maksudnya begitu. Tapi kalau kita one man show istilahnya, tampil sendiri saja, mungkin akan terasa berat. Walaupun mungkin bagi beberapa orang hal itu bisa dan masih tergolong mudah. Masih tergolong mudah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya, mari kita tumbuhkan program-program yang sifatnya populis itu tadi, kemasyarakatan, sosial. Anak-anak kita juga, anak-anak kita di pondok-pondok, latih mereka. Latih mereka. Nak, sini nak. Ini ada uang, tak kasih amplop. Kamu kan tahu rumahnya Pak itu. Iya. Sampaikan ke sana. Sampaikan ini dari Abah. Agar anak melihat, agar anak terlatih. Untuk bisa berpartisipasi di dalam mewujudkan kepedulian terhadap sesama. Dan itu akan sangat membekas pada jiwa anak, bahwasannya orang tuanya begitu peduli, orang tuanya begitu sikap, memiliki sikap sifat dermawan, itu akan tertanam pada diri anak. Nah, mudah-mudahan rangkaian daripada ta'lim-ta'lim kita yang pada hakikatnya membahas masalah zakat, kan sebenarnya poin di antara poin pembahasan zakat itu kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Siapa mereka? Kan begitu. Artinya apa? Menumbuhkan kepedulian. Ya, selain kita mengetahui secara keilmuan, tapi amalan kita ketika kita mengamalkan tentang memperhatikan orang miskin, menyerahkan zakat, amalan yang sifatnya ilmiah sekali. Kenapa? Karena perbuatan kita itu dilandasi oleh keilmuan. Ini yang menjadikan amalan kita ini luar biasa. Beda dengan orang-orang komunis. Mereka beramal karena ketidakadilan. Mereka beramal karena benci kepada penguasa yang menindas. Kan latar belakangnya beda dengan kita. Sehingga orang-orang komunis memprovokasi orang miskin untuk melawan penguasa. Beda. Bukan karena sikap rahmahnya, bukan karena sikap didorong oleh ajaran komunismenya, tetapi benar-benar komunisme merekrut orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu itu dalam rangka untuk memperalat saja. Beda dengan kita merawati orang miskin, orang yang tidak mampu, dengan ketulusan hati agar mereka terangkat dari keadaan yang terpuruk tersebut. Dan itulah yang diajarkan di dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.